صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bab yang kedua dari kitab wasiat, wasiat sepertiga dari harta kekayaan. Kita telah baca hadis yang pertama tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu di musim haji wada. Dia menderita sakit sangat parah dan dia berada di Mekah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengunjunginya, menjenguknya, lalu ia bertanya tentang wasiat. Dia berkeinginan untuk mewasiatkan 2/3 dari kekayaannya, dari semua, dari total kekayaan yang ia miliki. Dia melihat karena tidak banyaknya ahli waris punya anak perempuan. Ya, dalam sebagian riwayat dia punya anak perempuan bernama Aisyah, dan ada anak laki-laki, tetapi juga tidak banyak. Maka dia berkeinginan untuk berwasiat mengeluarkan, menjadikan hartanya itu di jalan Allah dengan jumlah 2/3. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak boleh, kemudian dikurangi oleh beliau menjadi setengah-setengah. Nabi juga mengatakan tidak. Kata Nabi di akhir ucapannya, "Ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir." Ats-tsulutsu sepertiga saja, sepertiga itu pun banyak. Ya, sepertiga itu pun sudah banyak. Kemudian dia terkait dengan masalah panjang umur dan pendeknya umur. Ya. Ini juga ada penjelasan dalam hadis yang panjang tadi, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas merasa atau berharap umurnya cepat, ya, meninggal. Lalu Nabi SAW menegaskan kepadanya, umur panjang bukan suatu hal yang tercela walau dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, bila mana ada orang mengambil manfaat atau mendapatkan pahala karena kita, maka kita juga berpahala. Ya. Kata Nabi SAW menjelaskan, kemungkinan ada orang yang masih mendapatkan manfaat dari hidupnya kamu, walaupun dalam kondisi sakit. Orang datang berziarah, menjenguk dan mengunjungi, orang mendoakan, bermanfaat orang karena keberadaan kita. Ini juga penambahan pahala, peninggian derajat. Atau ada orang yang takut untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa dan maksiat karena merasa kita masih ada, karena takut, karena segan, nah, menghentikan atau membuat orang tidak berbuat dosa. Ini juga pahala, peninggian derajat. Ini dari hikmah dan berkah umur panjang. Ya. Nabi SAW menekankan itu. Kemudian di ujung, ya, ada ungkapan setelah Nabi mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, tetapkanlah nilai hijrah untuk sahabat-sahabatku, dan jangan engkau balikkan mereka ke belakang, maksudnya kepada kekufuran, ya, kepada kekufuran. Nah, di ujung hadis ada perkataan lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah. Nah, ada yang al-ba'is, orang yang susah hidupnya karena kefakiran. Ya, di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-ba'is huwa alladhi 'alaihi atharul bu'si wa huwa al-faqr wal qillah. Al-ba'is adalah orang yang tampak dari kondisi hidupnya kesusahan disebabkan oleh kefakiran, kemiskinan. Jadi itu yang al-ba'is itu adalah Sa'd bin Khawlah. Ini sahabat yang lain. Ya. Sa'd bin Khawlah, ya, meninggalnya dalam kondisi fakir, miskin, kekurangan yang luar biasa. Jadi Nabi SAW atau perawi menyatakan bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqas orang yang meninggalnya kaya, sementara orang yang sahabat yang meninggal dalam kondisi yang sangat miskin yaitu Sa'd bin Khawlah. Bahkan Nabi SAW kata perawi di ujung hadis, qala ratha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an tuwfiya bi Makkah. Dia sempat hijrah. Sa'd bin Khawlah ini sempat hijrah, tetapi bukan ke Madinah. Hijrahnya ke Ethiopia, ke Habasyah. Kemudian ketika sampai di Mekah, dia dalam kondisi kekurangan dan tidak punya apa-apa, meninggal di Mekah. Meninggalnya di Mekah berarti dalam kondisi tidak melaksanakan hijrah. Ya, tidak melaksanakan hijrah. Dia sudah selesai hijrah, melaksanakan hijrah yang pertama, lalu tidak sempat untuk hijrah yang termulia yaitu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Itulah yang Nabi SAW sedihkan. Ya, Nabi SAW sangat bersedih dengan kondisi Sa'd bin Khawlah. Sudahlah kehidupannya kekurangan, tidak memiliki harta dan kekayaan, ditambah lagi nilai pahala, kesempatan untuk banyak berpahala, terutama dalam masalah hijrah, ia tidak dapatkan. Dia hanya bisa hijrah yang pertama, kemudian akhirnya dia meninggal di Mekah. Itu yang sangat disedihkan oleh Nabi SAW. Nabi sangat bersedih, tetapi bukan protes terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir Allah, tetapi menyedihkan keadaan Sa'd bin Khawlah ini radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan Sa'd bin Abi Waqqas, ya, dia sudah mendapatkan pahala hijrah yang termulia yaitu meninggalkan Mekah menuju Madinah, dan Nabi SAW ikut, bahkan beliau pemimpin Al-Muhajirin. Ya, Nabi kita Muhammad SAW pemimpin Al-Muhajirin. Maka dia dari segi harta, dia sendiri yang mengatakan wa ana dzu malin, saya orang yang memiliki kekayaan yang banyak. Kemudian dia mendapatkan keutamaan hijrah. Jadi Nabi SAW seakan-akan membandingkan antara Sa'd bin Khawlah dengan Sa'd bin Abi Waqqas, agar Sa'd bin Abi Waqqas semakin bersemangat untuk mengharapkan balasan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa kalimat di ujung hadis yang pertama, kata-kata qala ratha di ujung, di baris yang terakhir dan ujung yang sebelum terakhir, itu bukan perkataan Nabi dan juga bukan perkataan Sa'd bin Abi Waqqas, tetapi kata Imam Nawawi itu adalah perkataan Az-Zuhri, adalah perkataan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersedih mengenang kondisi saat Ibnu Khawla. Ya, sangat bersedih. Rotha, maksudnya sangat bersedih. Di sini sangat menyayangkan. Mungkin bisa. Ya, sangat menyayangkan. Menyayangkan kondisinya yang kekurangan, tidak punya harta. Kemudian umurnya juga pendek, sehingga dia hanya mendapatkan kesempatan untuk melakukan amalan yang besar dan tinggi nilainya sedikit, terutama hijrah. Lalu itu yang dimaksud dengan Rasulullah SAW sangat menyayangkan Sa'ad bin Khawlah karena telah meninggal di Mekah. Telah meninggal di Mekah. Jadi dalam keadaan tidak hijrah. Dalam keadaan tidak hijrah. Makanya ada kaitannya dengan doa Nabi tadi, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Karena nilai hijrah itu sangat luar biasa besar dan tinggi. Maka Nabi tetap berharap para sahabatnya, sekalipun nanti mereka tidak meninggal di Madinah. Karena ada yang meninggal di luar Madinah, tetapi tetap Nabi berdoa agar nilai hijrahnya itu selalu mereka dapatkan, karena memang hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Itu tambahan dari hadis yang telah berlalu, hadis yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua di bawah bab yang kedua ini, hadis nomor 4141. Ya, 4141. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah ha wa haddatsani Abu Tahir wa Harmalatu qala akhbarana Ibn Wahab qala akhbarani Yunus ha wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim wa Abd ibn Humayd qala akhbarana Abd al-Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum aniz Zuhri bihadal isnadi nahwahu. Ini hadis yang kedua ini, Imam Muslim hanya membawakan kepada kita beberapa jalur sanad, ya, dari jalur beberapa orang gurunya, dari Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini satu jalur. Kemudian dari gurunya Abu Tahir dengan Harmalah, ini jalur yang lain. Kemudian dari gurunya Ishaq dan Ibrahim dan Abdu bin Humaid, ini jalur yang lain. Nanti jalur-jalur itu bertemu, ya, berjumpa pada Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Az-Zuhri sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sama. Kemudian bunyi hadisnya sama dengan hadis yang telah kita baca, yaitu hadis yang pertama di bawah bab ini, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ketiga, 4142. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyana an Sa'd bin Ibrahim an Amir bin Sa'd an Sa'd radhiyallahu taala an. Sa'd di sini adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Qala, kata Sa'd, دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني. Nabi pernah datang untuk menjenguk dan mengunjungi saya ketika itu sedang sakit. فذكر بمعنى حديث الزهري. Ini bukan hadis lagi, tetapi perkataan dari perawi. Maka ia menyebutkan hadis semakna dengan hadis Zuhri. Ya, hadis Zuhri, Zuhri Ibnu Syihab. Walam yadhkur qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Sa'd bin Khawlah. Namun di sini tidak ada tambahan di ujung hadis tentang Sa'd bin Khawlah, bahwasanya dia orang yang sangat yang sangat tidak beruntung. Maksudnya dalam kondisi ekonominya sangat menyedihkan, kemudian juga dalam segi pahala dia tidak sempat untuk melakukan amalan-amalan yang sangat besar keutamaannya, terutama hijrah ke Madinah. Itu dalam hadis yang sekarang tidak ada. Hanya sampai kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ghaira annahu qal wa kana yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha. Ini tambahan yang sangat luar biasa. Ini berkata Az-Zuhri, dan adalah Nabi SAW sangat tidak menyukai seseorang meninggal di tempat di mana dia dahulu tinggalkan untuk hijrah. Jadi Nabi SAW khawatir kalau sahabatnya yang sudah hijrah kemudian ternyata meninggalnya di tempat yang ditinggalkannya. Misalnya para muhajirin meninggal di Mekah. Ini sangat tidak disukai oleh Nabi. Makanya Sa'ad bin Khawlah tadi, itu yang membuat Nabi sangat bersedih. Ya, dia sudah meninggalkan Mekah dengan mempertahankan agama dan keyakinannya, sempat bersusah-susah menghadapi perjalanan, melalui perjalanan yang sangat luar biasa dari Mekah menuju Habasyah, melalui lautan, menyeberang Laut Merah, ya, dari Jeddah menuju Ethiopia sekarang ini. Ya. Tetapi ternyata dia meninggalnya juga di Mekah. Sa'ad bin Waqqas yang tadi itu kan sakitnya di Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bawakan dia kembali ke Madinah dan meninggalnya di Madinah. Meninggalnya di Madinah. Ini tambahan dari Zuhri bahwasanya Nabi SAW sangat bersedih. Ya, sangat bersedih bila mana seseorang itu meninggal di tempat, di daerah yang mana dia hijrah darinya. Ya. Hijrah darinya. Nah, sekarang ini tentu Mekah. Jadi Nabi SAW sangat tidak menginginkan ada orang-orang muhajirun itu, orang-orang muhajirin meninggalnya di Mekah. Meninggalnya di Mekah. Berharap agar mereka meninggalnya di tempat hijrahnya, di Madinah. Dan bahkan untuk ini Nabi SAW mengatakan memberikan syafaat untuk orang yang meninggal di Madinah. Ya, menjanjikan syafaat untuk orang yang meninggal Madinah dengan mengatakan manistata'a ayyamuta bil madinati falyamut. Siapa yang siapa yang mampu untuk meninggalnya di Madinah, hendaklah dia melakukannya. Ya, misalnya tinggal domisili di Madinah. Ya, domisili di Madinah. Dan ini yang terkadang menjadi motivasi para jemaah haji, ya, atau para jemaah umrah dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu layak untuk berangkat, tetapi dorongan untuk bisa meninggal di sana itu yang membuat mereka, ya, berharap untuk meninggalnya di sana. Ada orang yang seperti ini, ada. Dan kita bukan satu dua kali mendengar cerita ada orang-orang yang berharap meninggalnya di kota Madinah, di tempat hijrahnya manusia-manusia termulia, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak suka. Ya. Jadi tentang hadis yang pertama tadi, Nabi SAW mengatakan lakinnal ba'is Sa'ad ibn Khawlah. Sa'ad ibn Khawlah dalam kondisi kekayaan dunia sangat-sangat miskin, fakir, kemudian juga meninggal di tempat di mana dia tinggalkan untuk hijrah, yaitu Mekah. Ya, ini tambahan yang memberikan kepada kita titik terang dari semakin memahamkan kita kepada hadis-hadis ini, yaitu wa kana yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan untuk dia meninggal di mana dia, di tempat di mana dia meninggalkannya. Nabi SAW khawatir, dan Nabi SAW lahirnya di Mekah dan meninggalnya di Madinah, dan kedua tempat tersebut yang dua tempat yang mulia. Ya, dua tanah haram. Dan tidak ada tiganya. Tanah haram itu dua, yang satu diharamkan oleh Allah melalui permohonan Nabi Ibrahim, yaitu Mekah. Yang kedua, tanah haramnya itu Madinah, diharamkan oleh Allah melalui permohonan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau bersabda SAW, inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahimu Mekah. Sesungguhnya saya menjadikan Madinah ini tanah haram sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan tanah Mekah menjadi tanah haram. Maksud mengharamkan di sini, dia yang memohon kepada Allah untuk dijadikan tanah haram. Makanya dalam hadis yang sahih untuk Madinah ini, Nabi bersabda, al-madinatu haramun, Madinah ini adalah tanah haram. Ini telah kita pelajari ya. Antara airin wa thawr, antara bukit air dengan bukit Thawr. Ini utara dan selatan. Bagian utara dan selatan itu dibatasi oleh bukit air. Ya, bukit air ini dekat dengan Miqat. Ya, arah ke Miqat. Biar Ali atau Dzul Hulaifah. Sementara Thawr, bukit Thawr itu sebuah bukit kecil yang berada di belakang Gunung Uhud, di bagian utara Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari batasan timur barat itu harratani, dalam hadis yang kita pelajari, labataiha. Labah itu perkampungan yang dikelilingi oleh batu-batu hitam. Sekarang ini sampai sekarang masih ada. Ya, labah itu atau harra. Ya, harra dikenal dengan sekarang harra syarqiyah dengan harra gharbiyah. Harra Syarqiyah sekarang ini perkampungan itu dinamakan dengan Harra Syarqiyah. Ya, kalau bertanya di mana kamu tinggal, fi syarqi atau fi harrati syarqiyah, nanti ini di perkampungan yang bagian timur yang banyak batu-batunya. Ya, sebelah kalau kita di masjid, sebelah kiri masjid. Ya, sebelah kiri masjid itu semuanya Harra Syarqiyah. Kemudian arah kanan masjid itu namanya Harra Gharbiyah. Jadi dari arah timur barat juga diberikan batasan oleh Nabi, dan itu yang diambil garis lurus oleh para ulama untuk membuat apa namanya tembok pembatas, tugu pembatas. Jadi batasan timur barat, kemudian utara selatan, kemudian diambil garis lurus oleh atau garis melingkar oleh para ulama, dan itu sekarang sudah ada batasan-batasannya dalam bentuk tugu. Ya, di situ tulis kalau dari dalam bidayat nihayatul haram, kalau kita dari ini akhir dari tanah haram. Kalau kita dari luar, ditertulis di bagian luarnya bidayatul haram, awal atau permulaan tanah haram. Begitu di Madinah dan begitu juga di Mekah. Di Mekah juga begitu, dibuat sekarang tembok-tembok atau tugu-tugu yang besar. Ya. Dan ini kita dapatkan di banyak tempat di Mekah itu. Di Mina ada batasan-batasan Mina, di Muzdalifah ada batasan-batasan Muzdalifah, Arafah pun juga ada. Jadi Nabi meninggal di tanah haram yang kedua, lahir di tanah haram yang pertama. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan dua tempat tersebut dan tempat kelahirannya adalah Mekah. Dan tempat meninggalnya adalah Madinah. Ya. Tempat kelahirannya sekarang sudah tidak ada lagi, karena memang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tempat kelahiran Nabi tidak ada kaitannya dengan ibadah dalam Islam. Tidak ada keutamaan untuk sholat di Maulid Nabi. Sekarang terkenal dengan Maulid Nabi atau tempat lahirnya Nabi. Dan walaupun banyak orang-orang yang tetap mengunjungi. Yes, dahulu itu dijadikan rumah tempat kelahiran menurut sejarah adalah pustaka. Ya, pustaka tertutup dan tidak terbuka karena memang dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah atau ibadah di sana. Akidah atau ibadah. Karena tempat kelahiran Nabi tidak ada kaitannya dengan ibadah. Sementara tempat meninggalnya Nabi ada keterkaitannya dengan ibadah, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur ini berlaku untuk semua kubur, termasuk kuburan Nabi SAW adalah anjuran untuk berziarah. Nabi SAW bersabda, ala fazuruha, sekarang ziarahilah oleh kalian kuburan. Nah, di situ masuk kuburan Nabi. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan dalam konteks ziarah kubur ini tidak ada perbedaan satu kuburan dengan kuburan yang lain. Ya. Dalam konteks ziarah kubur tidak ada perbedaan antara satu kuburan dengan kuburan, karena ibadahnya hanya ziarahnya. Dan pertama untuk mendoakan yang meninggal, yang kedua untuk mengambil manfaat dengan ziarah kubur agar kita ingat kematian. Itu saja. Ya. Makanya tidak dibenarkan untuk datang ke Madinah dengan niat menziarahi kuburan Nabi. Ini tidak dibenarkan. Dan ini menentang hadis Nabi SAW. Lalu apa tujuan kita ke Madinah? Tujuan kita ke Madinah adalah berziarah dan mengunjungi masjid Nabi. Ya. Ya, karena memang diperintah oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi untuk beribadah, dan bahkan diberikan janji pahala yang besar untuk satu kali sholat, 1000 kali sholat di tempat yang lain. Ya, 1000 kali sholat di tempat yang lain. Dan banyak keutamaan-keutamaan ketika kita di sana. Ada beberapa tempat yang sunnah diziarahi. 2 masjid dan 3 kuburan. Ya, 2 masjid dan 3 kuburan. Kalau sudah sampai di Madinah, tujuan pertama adalah menziarahi masjid Nabi. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini masjid yang kedua yang syariat, yang disyariatkan untuk diziarahi, dan kita mendapat pahala. Dijanjikan pahala umrah oleh Nabi. Barang siapa yang bersuci di tempatnya, sekarang kalau jemaah haji di hotelnya, di pemondokannya atau umrah, kemudian datang ke Masjid Quba untuk sholat, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan Nabi SAW setiap pekan datang ke Masjid Quba untuk sholat dari pemukiman para sahabat ketika itu. Jaraknya jauh, terkadang beliau jalan kaki, terkadang pakai kendaraan. Menunjukkan Masjid Quba adalah masjid yang sunnah untuk diziarahi. Kemudian 3 kuburan, kalau kita sampai di sana, kuburan pertama kuburan beliau, sunnah kalau kita sudah sampai di sana, bukan sunnah kita menjadikan tujuan ke sana. Ya, kalau kita sudah sampai dan sudah berziarah ke masjid Nabi, maka sunnah untuk menziarahi kuburan beliau, kemudian kuburan para sahabat dan kaum muslimin sekarang ini yang dikenal dengan pekuburan Baqiyah. Ya. Kuburan Baqiyah di situ dikuburkan kurang lebih 10.000 sahabat. Ya. 10.000 sahabat termasuk istri-istri Nabi ada di sana, dan para sahabat yang lain dikuburkan di Baqiyah Al-Gharqan. Kemudian sekarang sudah jadi kuburan atau pemakaman kaum muslimin. Lalu kuburan 10.000 sahabat itu kemana? Ya, tetap dikuburkan di sana. Apa, dan tentu penguburannya saja yang prosesnya di sana. Yang kita, yang muamalah kita dengan orang yang sudah dikuburkan adalah dikuburkan di situ, bukan masih ada atau tidak adanya. Ya. Oh, mana kuburan para sahabat itu lagi? Ya, sekarang tidak ada lagi, karena sudah menjadi pemakaman umum. Dan bahkan orang yang meninggal 20 tahun yang lalu mungkin sulit untuk kita temukan kuburannya, karena sistemnya adalah perkapling. Jadi tidak akan perlu ditambah luasnya sampai hari kiamat, karena nanti dibuat kaplingan-kaplingan untuk kaplingan yang sekarang misalnya yang satu dikuburkan sampai penuh kapling tersebut, pindah ke kapling yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sudah habis semuanya lahan. Nah, nanti pindah lagi ke kaplingan yang pertama, yang situ digali lagi, karena memang di dalamnya tidak ada lagi apa-apa. Ya, paling kalau ada tulangnya, dan mereka pun kalau tulangnya ada mereka kuburkan lagi. Ya, karena penguburan tulang berbeda dengan penguburan jasad. Ya, jadi makam 10.000 sahabat itu tidak akan kita temukan lagi, karena sekarang sudah menjadi pemakaman kaum muslimin, pemakaman, dan bahkan banyak jemaah haji kita di sana, jemaah umrah, orang-orang Indonesia Dan salah satu dari mereka adalah seorang sahabat kita, seorang mahasiswa Indonesia yang ketika proses pemakamannya itu guru kita Syekh Abdul Muhsin, ayahnya Syekh Abdul Razak, dan beliau Syekh Abdul Razak sendiri yang turun ke dalam liang kuburnya untuk menyambut jenazahnya. Ya, saudara kita Hamzah namanya, ya, mahasiswa dari Mesir, dari Sulawesi, sakit dan dia sangat luar biasa dan menghadiri mulazamah, duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Abban. Saya masih ingat ketika itu dikuburkan setelah salat Isya. Luar biasa, saking banyak yang mengantarkan beliau. Jadi banyak sudah menjadi pemakaman umum. Dan kalau kita cari kuburannya tidak akan ada lagi. Jangankan para sahabat Nabi. Ya. Ini menunjukkan perkara yang seperti ini bukan perkara yang terpenting dalam agama. Menetapkan kuburan. Ya. Yang penting orang itu dikuburkan di situ, itu yang harus kita ketahui. Ya. Untuk di mana mengetahui di mana kuburannya itu tidak tahu, makanya tidak ada penulisan ini kuburan si fulan, ini kuburan si fulan, sama dengan menetapkan lahan. Tidak. Dia selagi dikuburkan di situ, maka dia tetap diziarahi di situ. Tahu kuburannya atau tidak tahu kita kuburannya, itu bukan suatu hal yang ditetapkan dalam agama kita. Ya, makanya Nabi SAW menziarahi kuburan Baqi', ya, dan mendoakan mereka. Kemudian terakhir sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat menziarahi makam para syuhada di Uhud. Ya. Di situ tidak diketahui siapa pemiliknya, ini kuburan siapa, dan bahkan sudah ada proses pemindahan dari tempat yang pertama, tetapi Nabi tetap menziarahinya dengan niat menziarahi mereka yang meninggal di perang Uhud. Ya. Nah, sekarang kalau kita berziarah kubur, itu semua pemakaman itu kita tujukan. Ziarah kubur menziarahi kuburan semua. Sekarang ini tidak, kita, saya mau menziarahi kuburan orang tua saya. Jutaan atau ribuan kuburan di sana, kaum muslimin. Kita tidak menziarahinya. Ya. Karena kita sudah tahu ini kuburan bahkan dalam memori ahli warisnya atau orang yang masih hidup dari keluarganya sudah tahu, dan bahkan sekarang pakai nomor. Ya, kuburannya nomor 1122 misalnya. Nanti ketika dia ziarah, yang ditujukan untuk ziarah kan kuburan 1122 itu. Sehingga membuat dia kehilangan pahala yang besar. Ya. Adapun kalau hanya untuk mendoakan tidak perlu ziarah kubur. Mendoakan tidak perlu ziarah kubur. Ketika sujud dalam sholat dia bisa mendoakan orang tuanya, bisa mendoakan keluarganya. Nah, tetapi kalau ziarah kubur itu menziarahi orang yang dikuburkan di situ. Makanya ada ucapan doanya. Apa ucapan doanya? Assalamualaikum ahlad diyar. Bukan assalamualaikum wahai ayahku, enggak. Ya, keselamatan atas kamu, atas kalian semua wahai penghuni kuburan. Jadi semuanya masuk. Nah, ini perbedaan antara pemakaman yang turun temurun semenjak zaman Nabi SAW sampai sekarang ini dibagi dengan pemakaman di tempat-tempat yang lain, terutama di negeri kita, sehingga muncullah ibadah-ibadah yang lain seperti membersihkan kuburan keluarga. Kenapa ini terjadi? Karena kita dalam dari langkah-langkah pertamanya sudah sedikit menyimpang dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Pemakaman semua harus dibersihkan. Ya, semua harus, dan ada pengelolanya. Sebagaimana sekarang pengkuburan Baqi' itu ada yang membersihkan. Itu semua, bukan keluarga, semua dibersihkan, dirapikan, dan bahkan karena memang tanah, kondisi tanah di Baqi' itu kan agak berpasir ya, tidak seperti kondisi tanah kita di sini. Saya pernah kerja di situ di bawah badan lembaga polisi syariat. Ya, kalau di sana namanya Hayatul Amri Bil Ma'ruf. Ya, karena memang di pukulan Baqi' itu sangat banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan baik itu keyakinan ataupun ibadah. Ada yang sholat di sana, ya. Ada yang mengambil kerikil-kerikilnya, ya. Ada yang bahkan karena karena khawatir tindakannya mengambil tanah di situ, kita bisa sempat mencegahnya sehingga tidak jadi, langsung ditelannya, ditelannya, diambilnya. Kita sudah nampak dia mengambil kerikil, kemudian dari kejauhan kita tuju dia agar dia tidak tercegah, ditelannya tanah yang diambilnya. Ini penyimpangan keyakinan yang luar biasa. Dan ada yang tiba di sana membuat gundukan-gundukan. Ya, dari sebagian negara Islam kita tahu, dan kita sempat tanyakan kepada kawan-kawan yang berasal dari sana, apa tujuannya? Dibuat gundukan seperti kuburan kecil, mini kuburan. Gundukan, tidak tahu apa keyakinannya, beberapa buah gundukan di situ. Ya. Mungkin berharap keberkahan, walaupun tidak dikuburkan di situ, keberkahan untuk mendapatkan kuburan di sana. Ya. Mungkin dia mengatakan ini mudah-mudahan saya, ini kuburan saya nantinya, walaupun dia kuburkan di negerinya, tetapi dia berharap keberkahan karena memang dikuburkan di Baqi ini keutamaan, sebuah keutamaan. Dan muncullah keyakinan-keyakinan yang luar biasa. Kita sempat melihat memang ketika hujan lebat, ya, sebagian yang ada di situ bukan hanya kerikil tapi ada tulang belulang. Dan itu ketika kita tanya, tulang-tulang yang didapatkan tersebut itu biasanya dikumpulkan kembali dan ditimbun kembali, ya. Digali galian, kemudian dikumpulkan, kemudian dikuburkan kembali. Ini pemuliaan Islam terhadap orang-orang yang meninggal dunia. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, kembali kita kepada perkataan Nabi tadi, wa kana yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha. Nabi sangat khawatir. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ini pelajaran yang berikutnya. Nabi tidak tahu yang gaib. Di mana dia meninggal tidak tahu Nabi. Ya. Makanya dia sangat khawatir kalau sempat meninggalnya di Mekah. Ya. Sangat tidak menyukai, dia ingin meninggal di tempat di mana dia hijrah. Dan Allah berikan itu. Ya, Allah berikan itu. Ketika musim haji dia sudah mulai sakit-sakit itu. Di musim haji itu dia mulai sakit-sakitan, pulang dari haji semakin parah dan terus semakin kondisinya semakin parah, dan bahkan sakitnya sebelum meninggal dunia itu luar biasa. Nabi SAW demam panas, yang mana demamnya itu 2 kali lipat yang diberikan kepada seseorang laki-laki yang kuat. Dia berkali-kali pingsan, disadarkan dengan air, ya, disirami, dilapkan ke kulit tubuhnya, disiramkan ke kepalanya, sadar kembali. Kemudian dia banyak kejadian-kejadian, dan pernah di sini saya rasa di sini ya, detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Syamdur Razak, ya saya lupa, ya Syamdur Razak menceritakan tentang, ya benar, yang menerjemahkan, nah itulah lupanya, ya, lupanya memang saya menerjemahkan ketika itu. Intinya Allah SWT berikan harapan Nabi tersebut dan dia meninggal di tanah suci yang kedua, menggabungkan antara tanah suci yang pertama dengan tanah suci yang kedua. Lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dan tidak ada tanah yang lebih suci dari keduanya itu, dan tidak ada belahan bumi yang lebih suci dari keduanya. Kedua-duanya tanah haram, ya. Kedua-duanya ada di situ, ada masjid yang termulia. Maka bila mana ada orang berupaya untuk mengkultuskan, mensucikan belahan bumi yang lain, maka ini penyimpangan yang mutlak dalam agama. Karbala itu bukan tanah suci, ya. Karbala itu sama dengan tanah Pekanbaru. Tidak ada kemuliaan dan kesuciannya sama sekali dalam agama kita. Tetapi bagi sebagian orang yang mengaku Muslim, itu lebih suci dari Ka'bah. Ya, penyimpangan yang luar biasa, dan ini bukan ajaran Islam. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, masih tersisa beberapa hadis dan